nanti malah-malah nggak produktif. Jadi di sini kita hanya membahas masalah waktu dari sholat, dan kebetulan untuk lebih ringkasnya saya hanya mengambil dari Bukhari dan Muslim. Setelah kita nanti membahas masalah waktu sholat, tapi untuk mustok kita agak tunda, karena mungkin waktu sholat sendiri dengan shof itu cukup panjang juga. Jadi shof ini juga penting sekali, apalagi yang kita ketahui sekarang atau yang biasa kita lakukan, shof itu hanya berlaku di masjid atau musola, tetapi kita jarang banget atau kurang begitu paham bagaimana mengaplikasikan shof itu sendiri di lapangan. Dan saya nanti juga akan terangkan bagaimana hanya gara-gara shof kita disuruh memilih oleh Allah, apakah kita mau menjadi intan atau kita mau menjadi arang. Karena intan dengan arang itu bahannya sama persis. Yang berbeda ternyata cuma shof-nya saja. Apakah kita memilih jadi yang diangeti atau yang angeti? Kita jadi penghuni yang nyaman atau kita penghuni yang untuk dibuat bahan bakar? Nah ini nanti ternyata itu diterangkan semua di dalam makna kata sholat. Sekarang kita masuk kepada waktu sholat. Sholat, di sini kita bahas huruf wawunya. Sebelum saya masuk ke data yang sesungguhnya, mungkin saya bisa tanya ke bapak-bapak atau teman-teman, apakah kita sudah mengetahui dalil dasar dari sholat kita yang 5 waktu sehari di dalam Al-Quran? Jujur, tak suka apa. Ini vital. Dasar kita melakukan sholat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau kita cari, kalau kita nggak teliti, kita hanya menemukan 3 atau 4. Subuh, duhur, isya, itu yang sudah sangat jelas. Lalu yang agak sulit dicari, mungkin asar. Yang lebih susah lagi, maghrib. Jadi kenapa ini saya beritahukan lebih awal? Karena kita semua berpijak kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dengan kita mengetahui dalil Al-Quran dan dalil hadisnya, kita akan merasa kemantapan dalam beribadah. Tetapi sekali lagi nanti mungkin kita bahas agak ringan, nggak terlalu mendalam, sehingga mungkin saya cenderung hanya memberitahukan saja. Untuk lebih detailnya mungkin bisa kita bahas nanti lebih lanjut. Ini surat Al-Isra 78. Ini dasar sholat 5 waktu. Di sini untuk sholat Al-Isra, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai matahari gelap, gelap malam, dan subuh. Matahari tergelincir berarti di sini duhur. Sampai gelap malam berarti isya. Subuh berarti balik ke pagi lagi. Tetapi di surat ini tidak diceritakan secara spesifik dari tiap-tiap waktu sholat. Hanya diberitahukan ini adalah sholat selama 24 jam. Lalu dari Toha 130, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, bla bla bla bla bla. Di sini juga kita diwajibkan sholat sebelum terbit matahari, berarti subuh, sebelum terbenamnya, nah ini berarti asar, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari, berarti ini isya, dan pada waktu di siang hari, berarti ini duhur. Berarti masih kurang satu. Khauf, ayat 39. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Berarti di sini subuh dan asar. Nah inilah surat Al-Muzzammil 009, di mana surat ini adalah perintah pertama kita untuk salat malam sebelum kita diberikan salat lima waktu. Tuhan Masyik dan Maghrib, dan ambillah dia sebagai pelindung. Berarti di sini disyariatkan atau disirkan bahwa dalam waktu maghrib seyogianya kita menghadap Allah untuk minta perlindungan pada waktu masyrik dan maghrib. Masyrik ini adalah saat subuh. Nah ini, jadi kita sudah lengkap, 5 kita sudah ambil. Ini maaf agak kecil-kecil mungkin. Ini yang kita bahas kemarin pada waktu Isra Mi'raj, di mana Rasulullah menerima perintah untuk sholat. Dan ini adalah bagaimana Rasulullah tawar-menawar disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, sehingga sholat akhirnya 5 kali sehari semalam, yang sebelumnya 50 kali sehari semalam. Dan di sini ada kata yang saya tertarik, yaitu makna kata sholat. Kenapa orang itu bisa tunduk? Salah satunya malu. Orang bisa tunduk karena salah satu yang bisa membuat orang tunduk adalah rasa malu. Ternyata di sini Rasulullah sudah melaksanakan huruf sholat, sampai saya pun malu kepadanya, maksudnya kepada Allah, sehingga akhirnya apapun yang diperintahkan Allah, sami'na wa atho'na, segera dilaksanakan oleh Rasulullah, tidak untuk menawar lagi. Jadi ini juga sebagai anjuran untuk kita, apapun yang diperintahkan Allah, seyogyanya, semuanya itu telah diperjuangkan oleh Rasulullah, telah diwakili oleh Rasulullah, sehingga apa yang turun kepada kita, seyogyanya, tidak ditawar-tawar lagi. Sami'na wa atho'na, atiullah wa atiu Rasul. Karena semuanya telah sangat-sangat dipermudah. Jadi kita sebagai umat Rasulullah akhirnya sudah percaya penuh kepada Rasulullah. Rasulullah yang menerima wahyu, sehingga kita sebagai umat Rasulullah tinggal melaksanakan. Dan karena kita diberi rasa malu, karena kita sholat, kita punya rasa malu, seyogyanya apapun yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran dan apapun yang telah diperintahkan di dalam Al-Hadis, kita laksanakan tanpa ada rasa tawar-menawar, insya Allah. Dan ini adalah dasar dari sholat selama 24 jam penuh. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan di waktu berbaring. Berarti di sini memang sholat tidak hanya pada waktu di masjid, tetapi ada kaitan langsung pada waktu kita berdiri, duduk, dan berbaring. Ini adalah pada segala sesuatu aktivitas kita. Jadi setelah sholat di masjid, kita dituntut oleh Allah, kita diharapkan oleh Allah untuk selalu ingat. Berarti pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk atau berbaring atau aktivitas apapun, seyogyanya kita mengaplikasikan kaidah-kaidah atau makna-makna dari sholat. Nah ini, pernah bertanya seseorang kepada Rasulullah Ibnu Mas'ud, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata jawaban Rasulullah SAW, qala as-shalatu ala waqtiha. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatlah pada waktunya. Cuma saya sendiri agak bingung beberapa pada waktu saya menaikkan ada beberapa khutbah Jumat. Saya dengar as-sholatu ala awalun. Saya berusaha mencari, sampai sekarang belum ketemu hadisnya. Mungkin ini kekurangan saya, sehingga nyuwun duka kalau bapak-bapak atau teman-teman ada yang mempunyai hadis as-sholatu ala awalun. Kalau nggak keberatan, saya diberi hadisnya dari mana, sehingga itu nanti bisa membuat apa wawasan saya juga untuk anu biar lebih luas lagi. Tetapi untuk sementara ini yang saya dapat adalah as-salatu ala waqtiha. Ini yang saya dapat. Nah, masalahnya adalah sholatlah pada waktunya. Waktu sholat ini yang harus kita pelajari. Sehingga dengan kita mempelajari waktu sholat ini, kita nanti sudah muklisun dalam melaksanakan sholat. Sehingga dengan ketelitian kita membaca waktu sholat, ini nanti kegunaannya kita bisa membaca waktu-waktu yang dijabah oleh Allah, terutama nanti hubungannya dengan Ramadan ini, kita bisa mencari waktu kapan masuknya falak. Sepertiga malam terakhir atau 2/3 dari malam. Adapun yang kedua kita bahas nanti, apa yang paling dicintai Allah, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Tetapi kita insya Allah adalah kita bahas as-sholatu ala waqtiha. Sekarang kita bahas masuk sholat subuh. Bagaimana waktu yang telah ditentukan Rasulullah. Ini ada beberapa hadis, jadi saya tidak ambil satu hadis. Tetapi yang saya garis merah di sini adalah yang penting-penting, karena untuk lainnya kita sudah lakukan setiap hari. Yang saya beri merah adalah mohon kita hati-hati. Jadi setelah subuh, kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat ketika matahari terbit sampai tinggi. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Jadi setelah kita agak hati-hati dalam menentukan habisnya waktu subuh, tapi alhamdulillah kemungkinan kita di Indonesia terhindar dari masalah ini karena kita cenderung subuh itu lebih awal, sehingga kita jarang melaksanakan sholat subuh pada saat matahari mau terbit, kecuali di beberapa tempat atau mungkin di Arab sendiri kadang-kadang subuh itu mungkin agak mundur sehingga kadang-kadang langit itu sudah agak terang sedikit. Tapi untuk di Indonesia kebiasaannya sudah cukup bagus, cenderung awal, sehingga jauh sebelum matahari terbit, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh. Adapun waktu subuh sendiri, di sini juga ada kata shot. Shot itu tidak macam-macam, sejajar, selaras. Telah kita bahas kemarin pada Isra Mi'raj. Ba di dalam tersembunyi hak arah. Jadi arah yang sejajar sebelum terbitnya matahari. Jadi ba di sini adalah tersembunyi, ba tersembunyi dimaksudnya belum terbit, itulah makna dari huruf kata subuh kalau kita bahas dari shod, ba dan ha secara ringan. Nah, ini kita bahas sholat fajar. Waktu sholat fajar adalah belum terbit sisi matahari yang awal. Memang kita agak susah untuk melihat fajar, tetapi juga ini tidak ada halangan karena Departemen Agama sendiri telah menerbitkan, sehingga sebenarnya kalau kita pas di astronomi, pada saat sebelum pancaran titik balik atau ada garis tipis di antara matahari di mana tengahnya agak tebal, meruncing pada ujungnya, sebenarnya itulah pada waktu fajar. Saat benar-benar tipis sekali, sehingga cenderung masih agak gelap. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari sesuatu yang tempat yang sangat tinggi, ini baru bisa diperhatikan. Tapi untuk kita hidup di kota karena tertutup gedung, tertutup polusi, mungkin kita agak sulit. Sehingga kita lebih percaya kepada kita menerima saja apa yang telah ditulis oleh Departemen Agama mengenai waktu-waktu sholat. Nah, ini makna kata Pak. Pak itu adalah tipis, mengerucut, tajam, kok putaran. Jadi dari arah putaran matahari pada saat bumi melintasi solitudenya, dia nanti akan kelihatan garis tipis sekali. Ini sebenarnya nampak kalau kita di observatorium atau di tempat untuk teropong bintang. Tetapi kita jarang sekali, apalagi untuk generasi saat ini ya. Mohon untuk mas-masnya, sebelum-belumnya kita belajar astronomi, kita belajar untuk mengerti perbintangan, karena pada tahun 800 sampai 1200, di mana seluruh ilmuwan itu dikuasai oleh umat Islam, rata-rata mereka hafiz, mereka paham Al-Quran, mereka astronomi, astronomer, dan mereka menguasai ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Hampir kesemuanya dikuasai oleh umat Islam. Tapi setelah perang salib, buku-buku kita diambil oleh pihak barat, disatu di dalam bahasa Romawi, bahasa Inggris, bahasa Latin, dan mereka mempelajari hal tersebut. Lalu buku-buku ilmu tersebut akhirnya dibakar. Yang disisakan cuma buku-buku yang tidak ada bersinggungan dengan ilmu pengetahuan. Dan di sini bisa dipahami karena mereka tidak ingin umat Islam pinter. Silakan ngaji lancar-lancare, silakan sehari kata monggo, yang penting jangan sampai pinter. Itu poin bagi mereka. Sehingga mereka juga mengeluarkan statement-statement yang kadang-kadang kita anut, buat apa pinter, nek gak iso ngaji. Ini sebenarnya kata-kata negatif yang dikeluarkan oleh pihak luar untuk memprovokasi kita. Kenapa kita harus buat apa pinter, nek gak iso ngaji? Harusnya yang kita ucapkan adalah, ya kita pinter ngaji, juga pinter ilmu pengetahuan alam. Tetapi oleh mereka enggak. Kita dipanas-manasi, buat apa pinter sekolah pinter ini kalau enggak pinter ngaji. Tetapi yang benar adalah kita juga pinter sekolah, pinter ilmu pengetahuan alam, pinter ilmu pengetahuan sosial, dan kita juga pinter ngaji. Tapi kalau ini terjadi, kita ditakuti. Sebelum ini terjadi, maka kita diprovokasi jangan sampai pinter. Sehingga Bapak Kedokteran Ibnu Sina, sampai namanya diganti pun kita enggak protes. Siapa namanya sekarang? Advent Sina. Bayangin, dari Ibnu Sina dibaptis diganti dengan nama Nasrani Advent Sina, kita sama sekali enggak protes. Dan Advent Sina adalah Bapak Kedokteran Dunia. Kita tidak merasa kehilangan. Haitham menemukan klorin, menemukan efek-efek dari lensa. Aljabar, matematika. Banyak-banyak, semua ilmuwan berasal dari dunia muslim. Ibnu Kultur juga. Jadi kalau kita lebih jelas, buka Google, ilmuwan muslim, nanti keluar tahun 1800 sampai 1800 sampai 1200, itu semuanya dikuasai oleh umat Islam, dan harusnya kita bisa menuju ke sana, sehingga perlu diadakan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Sehingga kita menjadi umat yang maju dan tidak sekedar menjadi bumi, di mana setelah dijadikan proses kita dibuang seperti tidak ada artinya sama sekali. Jadi memang kata kedua terbanyak di Al-Quran setelah kata Allah adalah kata Ain Lam Mim, bermakna ilmu, ulama, alim, semuanya ya lamun, itu semuanya Ain Lam Mim. Jadi untuk menuju kemajuan hanya ada satu cara, yaitu melalui ilmu pengetahuan. Ilmu di sini banyak cabangnya, ilmu agama juga ilmu pengetahuan, tarikh Islam, nahwu, shorof, fisika, kimia, biologi. Jadi mohon untuk bapak-bapak atau teman-teman yang masih muda, untuk bapak-bapak mungkin kita arahkan anak kita untuk tidak segan-segan belajar Al-Quran hingga habis dan memahaminya dan menelan juga ilmu pengetahuan alam, sehingga kita nanti bisa menelankan generasi muda yang cukup ampuh yang bisa membela dan membesarkan nama Islam. Untuk teman-teman yang masih muda, jangan juga putus asa, waktu masih panjang, silakan ditempuh. Kita balik ke ini sholat fajar sama dengan tadi. Kenapa saya ambil? Ternyata hadis ini banyak. Jadi ini saya seperti berulang-ulang. Tetapi hadis yang banyak ini karena kita membahas waktu sholat adalah masalah sensitif, sehingga saya cenderung mengambil dari banyak hadis, sehingga kita tidak terpaku hanya dari satu hadis saja, sehingga ini menjadi wawasan yang cukup baik. Sholat fajar bersamamu ketika makan dan minum telah diharamkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini pada waktu Rasulullah sholat fajar, akhir sholat subuh. Siapa yang mendapati satu rakaat subuh sebelum matahari terbit, maka sungguhnya telah mendapatkan sholat subuh. Untuk subuh, alhamdulillah kita tidak ada masalah di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada sholat duhur. Kita biasa nulis juga, gak apa-apa pakai dot duhur, atau pakai zot zuhur, atau pakai lam luhur. Semuanya sama-sama, karena di sini adalah yang terpenting adalah hak dan roh, yaitu arah dari putaran matahari. Dot menyimpang, zot energi, berarti yang panas total, lam ditujukan, berarti arah dari vertikalnya. Ternyata di sini, di sholat duhur ini yang kita agak sensitif. Saya terangkan nanti bagaimana sensitifnya hal ini. Karena terus terang kalau kita salah melakukan waktu sholat, ada risiko yang kita tempuh, yaitu otak kita nanti berlawanan dengan gelombang biru dari alam. Adapun gelombang biru ini jauh lebih jahat daripada gelombang merah. Laser yang paling tajam di dunia adalah laser biru. Daya potongnya luar biasa dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan juga cukup fatal. Sehingga kalau kita salah melaksanakan waktu-waktu sholat ini, kita nanti akan bertemu dengan gelombang warna biru, laser biru tersebut, yang mungkin bisa menimbulkan agak sedikit kerusakan di otak kita. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah sebaiknya kita turuti dan kita menghindari waktu tersebut jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Jadi waktu duhur adalah pada waktu Rasulullah diajari oleh Malaikat Jibril, hingga tombak tidak memiliki bayangan. Itu memang masuknya sholat duhur. Jadi, maaf saya lupa membawa ini, jam matahari. Maaf, minggu depan mungkin bisa saya bawa. Jadi kalau kita berdirikan sebuah tonggak di arah matahari, tonggak tersebut tegak lurus dengan arah matahari. Tidak ada bayangan cerita. Tetapi di Indonesia kita harus hati-hati karena ada garis latitude. Pada waktu musim hujan atau musim panas, matahari kadang-kadang ada berada di sebelah utara, dan ada berada di sebelah selatan. Sehingga bayangan matahari yang mengarah ke utara selatan itu tidak bisa dihitung. Yang dihitung adalah arah ke timur dan ke barat. Ini harus kita perhitungkan. Sehingga yang dimaksudnya tidak ada tombak, tidak ada bayangan adalah jika tonggak tersebut kita berdirikan di matahari, itu tidak ada bayangan di sebelah timur ya. Nanti ada gambar. Di sebelah timur, berarti itu belum. Nanti kalau di sebelah barat, berarti belum masuk dulu. Kalau dia sudah bergerak arah ke timur, berarti sudah masuk dulu. Tetapi ingat, pada saat garis tegak lurus dan sebelum matahari tergelincir, kita dilarang Rasulullah untuk mengerjakan sholat. Dan kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat. Karena ketika itu neraka jahanam dinyalakan dengan nyala yang sangat. Tetapi saya tahu kesulitan di Indonesia, karena kita kebiasaan, kalau kita mau teliti, kadang-kadang kurang sedikit, atau pas, begitu azan, kita langsung melaksanakan sholat duhur. Padahal di sini Rasulullah melarang kita untuk melaksanakan pada waktu tersebut. Kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat, karena ketika itu neraka jahanam dinyalakan dengan nyala yang sangat. Sebenarnya Rasulullah memberikan arahan ini dengan kata-kata biasa yang mudah dipahami. Tetapi kalau kita pelajari pada waktu siang hari tegak lurus, matahari mengeluarkan seluruh kemampuan gelombangnya, sehingga kalau sholat kita benar-benar khusyuk, yaitu sholat yang kita arahkan, pembicaraan kita, nanti saya ajarkan sholat khusyuk insya Allah, bagaimana kita berkomunikasi dengan sisi dalam kita, dan otak kita yang berbicara kepada Allah, sehingga, maaf, yang kadang-kadang kalau kita sholat pikiran lah kita lari kemana-mana, itu yang membaca sholat kita. Dan kalau itu dilakukan pada waktu gelombang penuh, akan terjadi benturan antara otak kita dengan seluruh gelombang. Yang nyuduga di situ saya sendiri agak kurang mengerti efeknya. Yang pasti kalau Rasulullah melarang, pasti ada beberapa kerusakan yang ditimbulkan oleh alam tersebut. Nah ini, kita buka, dot menyimpang, simpangan. Kalau short itu lurus, kalau dot berarti menyimpang, arah ke putaran. Jika arah putaran telah menyimpang, jadi telah tergelincir, barulah kita diperbolehkan Rasulullah untuk sholat duhur. Saya menemukan sebuah pattern, yaitu mengenai sudut, dan ternyata sudut ini bisa diaplikasikan dalam penataan short, dan juga penataan waktu sholat yaitu 23,5 derajat. Ternyata sudut inilah yang mendasari bumi kita miring. Jadi bumi itu miring 23,5 derajat dengan tingkat kemiringan tersebut sehingga tercipta kehidupan di muka bumi. Kalau sudut ini turun aja 0,1 antara 0,2 atau lebih dalam 0,1 0,2, seluruh kehidupan di dunia ini akan musnah. Karena aliran panas dan dingin tidak akan merata. Jadi dibuat oleh Allah sudut 23,5 derajat ini agar bumi ini menyenangkan untuk dihuni. Nanti kita bahas pada waktu kita membahas makna huruf Ab, Alif, Ra, dan Ta. Nah ini saya gambarkan. Ini berdasarkan hadis. Sehingga sholat duhur adalah 3:3. Jadi kalau kita tinggi beri tonggak dengan 3 satuan, misalkan 30 cm, maka bayangan yang dibentuk juga 30 cm. Ini batas akhir maksimum dari duhur. Tetapi tergelincirnya adalah 23,5 derajat. Jika bisa dilakukan. Karena ini jadi ini tiga satuan, ini tiga satuan. Jadi ada sudut kemiringan. Dari, jadi yang dinamakan tergelincir adalah pada waktu di titik puncak, matahari telah tergelincir berarti telah anti-klimaks. Ini pengetahuan dari fisika, anti-klimaks, berarti dia paling tidak harus keluar dari 11,75 derajat. Kita baru boleh melaksanakan sholat oleh Rasulullah. Tetapi yang paling ideal adalah 23,5 derajat. Ini benar-benar dinyatakan safe. Karena gelombang yang berbahaya dari matahari telah dibiaskan oleh atmosfer. Sehingga tidak langsung, panjang gelombang tersebut tidak langsung menerjang ke otak kita. Jadi bayangkan, Rasulullah menerangkan sebuah pengetahuan tinggi, dibungkus dengan bahasa sastra yang sangat halus, dan di situ juga menerangkan mengenai akidah. Tidak ada orang seperti beliau. Ini sungguh luar biasa. Dan Rasulullah menerangkan pada waktu subuh, pada saat matahari keluar tandur setan. Kita nanti akan lihat film, apa yang dimaksud oleh Rasulullah tandur setan. Dan yang dimaksud Rasulullah tandur setan, baru ditemukan dalam abad 20-21, setelah ilmuwan barat meneliti matahari dengan lensa khusus, ternyata memang benar, pada saat terbit dan terbenam, matahari mengeluarkan tanduknya yang berwarna biru. Jadi 1600 tahun yang lalu, Rasulullah tanpa apa-apa telah mengetahui bahwa matahari mengeluarkan tanduk setan, yang itu baru bisa dibuktikan abad 21. Kita nanti insya Allah kita lihat filmnya. Jadi ini kita balik. Jadi pada saat matahari tegak lurus, tahanlah dari mengerjakan sholat. Ini gelombang sangat berbahaya sekali, sehingga kita dilarang sholat, kita dilarang menguburkan jenazah, dan rata-rata Rasulullah pada saat ini adalah dalam kondisi santai. Jadi ini 23,5 derajat. Waktu zuhur adalah bila matahari telah tergelincir. Ini mulainya. Dan bayangan seseorang sama dengan tingginya. Jadi sebenarnya kalau kita hafal astronomi, kita nggak perlu alat yang canggih. Ternyata alatnya Allah yang sudah canggih. Jadi kita tinggal berdiri, sehingga kalau ada bayangan 23,5 derajat, yaitu sebatas jarak sok. Bagaimana kalau mungkin saudara-saudara jadi nanti itu mungkin sudah terbiasa bagaimana untuk sok kita agak-agak ini. Inilah sebenarnya bayangan 23,5 derajat. Sampai bayangan tersebut antara tinggi kita dengan panjang bayangan sama. Ini waktu dulu. Jadi kita belajar berinteraksi dengan alam dan kita cocokkan dengan daftar yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dan sehingga kita nanti mungkin bisa secara bertahap bagaimana melaksanakan sholat duhur pada waktu setelah diperbolehkan oleh Rasulullah. Yaitu setelah matahari sedikit tergelincir. Ini hadis lainnya lagi. Jadi banyak hadis, tidak hanya satu, yang menerangkan bagaimana permulaan masuknya duhur dan bagaimana akhir dari sholat duhur. Jadi dengan banyaknya hadis ini, sehingga kita terlepas dari keraguan, karena hadis ini semuanya adalah hadis yang sahih, dan tidak hanya satu, didukung oleh 3-5 hadis, sehingga keyakinannya tidak terbantah. Ini juga masalah dulu juga, matahari tergelincir, sehingga saat masuk sholat asar, ini malah lebih mundur lagi. AM Muslim juga duhur menerangkan Al-Bukhari. Jadi sangat banyak hadis mengenai penerangan waktu duhur ini, dan rata-rata setelah matahari telah tergelincir dari perut bumi. Maaf, waktu sholat duhur apabila matahari telah tergelincir dari perut atau bagian tengah langit selama belum datang waktu asar. Jadi banyak hadis. Dan sekarang kita bahas mengenai waktu asar. Jadi waktu asar, alif, sok, dan roh. Alif awal, paling nomor satu, sok teratur, roh putaran. Ternyata di dalam waktu asar, karena di situ ada huruf sok keteraturan, waktu asar bisa diterangkan dengan rumus Pitagoras. Di situ ada keteraturan angka, yaitu 3, 4, 5. Jadi kalau kita bisa membaca tanda dari matahari, nah inilah waktu asar. Waktu asar dimulai ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Selara percanaku saat bayangan benda dua kali bendanya. Jadi kalau kita dirikan sebuah tonggak, misalkan setinggi 30 cm, maka waktu asar adalah jika bayangan sudah lebih panjang daripada tonggak yang kita dirikan. Jika kita berdiri di arah matahari, jika bayangan telah lebih tinggi daripada kita, maka disitulah kita bisa memulai sholat asar. Batasnya adalah pada saat bayangan telah dua kali tinggi dari yang kita tanjakan. Nah, disinilah ternyata kita oleh Allah hanya suruh membawa tongkat, sebuah alat yang sangat sederhana. Dan kita tahu ulama-ulama dulu di setiap di depan masjid pasti ada jam matahari. Sehingga itulah luar biasanya ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana sebenarnya tanpa banyak nasihat, tanpa banyak cerita, kita langsung disuguhkan ilmu pengetahuan dan harusnya kita mempelajari hal tersebut. Tetapi mungkin kita agak lengah, sehingga kita lebih mudah melihat jam tangan, dan itu dicocokkan dengan daftar dari teman-teman agama, sehingga kita lupa untuk berinteraksi dengan alam. Jadi alatnya Allah sama benar-benar teliti, alatnya Allah benar-benar canggih, kita hanya disuruh bawa modal yang tanpa teknologi, tonggak atau lidi. Ini jadi waktu asar, bayangan sama atau dua kali dari bendanya. Dan ternyata disinilah rumus Pitagoras. Jadi kalau di sini angka 3 satuan, di sini 4 idealnya karena terlalu panjang, pasti di sisi miring ini adalah 5. Jadi setiap penamaan apapun di dalam Islam, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya bisa diterangkan oleh huruf yang menyusunnya. Insyaallah. Nah, saya lanjutkan. Jadi, telo. Ya. Itu haknya sebagai hak, bukan hak. Duhur. Ya. Terus asar itu bukan alif ain, ain suatro. Ain, okay. Kalau duhur dok, hak dan dok. Okay. Berarti kalau ain maknanya jauh lebih dalam lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau ain nanti kita bahas memang dengan huruf ain. Jadi itu lebih tinggi lagi. Kalau makna ain bisa dibuka nanti. Sesuatu yang jauh lebih sulit, tinggi di atas, untuk ke bawah. Gak apa-apa, tapi ini untuk mudahnya. Oke, terima kasih kepada Pak Haro. Coba nanti saya cek ulang. Buka huruf ain nanti ya. Karena kita juga harus mengejar waktu. Jadi untuk lainnya kita buka dari ini hadisnya. Untuk duhur, asar, Dan sekarang kita masuk ke maghrib. Disambi pak, pisang gorengnya disambi. Nah ini dari huruf maghrib. Min sesuatu, kok bisa dicek di buku, nampak membesar, kok juga bisa berarti memerah. Roh, putaran, matahari, bak tenggelam. Jika sesuatu yang memerah dan nampak membesar, berotasi untuk bak, bersembunyi, gak nampak. Itulah tanda-tanda dari waktu maghrib. Jika matahari telah tidak nampak, telah masuk ke dalam peraduannya, dari garis horizontal telah dia tidak nampak sempurna, itulah saatnya kita waktu maghrib. Tetapi sekali lagi, untuk di kota kita susah untuk melihat hal tersebut, kecuali kita di pantai dan tidak ada halangan. Hanging moon, oke. Nah ini isya. Isya, agak ain. Ya. Isya, apa tinggi ke bawah. Bisa dicek, ain tinggi, kecil, atas, alif ke dalam. Jadi benar-benar garis tegak lurus ke dalam. Shin, sesuatu yang sangat terang. Jadi bapak-bapak jangan kaget. Sebenarnya pada isyak yang paling ideal adalah pada saat matahari benar-benar di bawah kita. Kaget bapak-bapak ya. Jadi saya sendiri punya alat tajak, jadi kita bisa melihat arah matahari dimanapun. Begitu dia persis di bawah saya, sebenarnya di situ di contoh Rasulullah, kalau kita sanggup dan tidak keberatan, itulah waktu ideal dalam sholat isya. Dan mulai waktu isya jam 6.30 atau jam berapa itu, hingga kita melaksanakan seluruh aktivitas kita dihitung sebagai pahala sholat. Jadi bagaimana saya curang, saya sholat sekali, tetapi saya dihitung bisa sholat berkali-kali. Tetapi ini jika sanggup dan tidak memberatkan. Jadi isya. Nanti saya beritahukan hadisnya. Dan inilah bagaimana saya membatas waktu mulai isya sampai subuh. 1/3, 2/3, 3/3. Jadi ini 1/3 malam, ini 2/3 awal. Disinilah disarankan untuk sholat isya pada waktu masuk 1/3 hingga tengah malam. Dan ini hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Kemudian beliau SAW lalu berkata, sungguh manusia telah sholat. Jadi banyak orang memang telah sholat. Dan mereka telah tidur. Adapun kalian terhitung dalam keadaan sholat selama kalian menanti waktu pelaksanaan sholat. Saya nggak tahu kenapa hadis ini kok tidak dipopulerkan Bukhari dan Muslim. Ini hadis lainnya. Seandainya tidak memberati umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai 1/3 atau pertengahan malam. Saya sudah bilang tadi bagaimana pentingnya kita memilah 1/3, 2/3, dan 1/3 yang terakhir. Ternyata ini semua adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa ya. Tetapi karena kita kadang-kadang lupa untuk berinteraksi dengan alam, sehingga kita sendiri jarang atau lengah untuk bisa menghitung dari waktu-waktu yang mustajab. mustajab ya istilahnya. Mustajab. Mustajab. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa? Sekitar 2/3 tadi kita sholat kalau berulan gelombang. Nah, kalau yang isya tadi kan matahari di bawah kita. Ada pengaruhnya ketika kita sholat dengan alam itu gimana? Ketika ditekankan saat ini yang tepat untuk sholat isya. Tampaknya ada rasanya juga. Ada. Next, sorry. Nah, ini juga ada hadis lainnya. Dan sungguh kalian terus-menerus teranggap dalam keadaan sholat selama kalian menanti sholat. Dan seandainya bukan karena kelemahan orang yang lemah dan sakitnya orang yang sakit, niscaya aku akan mengakhirkan sholat isya ini sampai pertengahan malam. Ini Abu Dawud. Jadi Bukhari, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud. Ada sekitar 5 atau 6 hadis. Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menanti sholat ini kecuali kalian. Berarti ini memang sangat sedikit sekali. Tetapi ingat, disinilah ada problematik kita. Satu sisi kita pengen malam, tapi jamaahnya bagaimana? Satu sisi kita pengen berjamaah, tapi Rasulullah menyarankan malam. Dan ini saya serahkan ke bapak-bapak sendiri untuk memutuskannya. Karena tiap kita mempunyai hak untuk memutuskan apa yang terbaik buat kita. Itu, jadi dasar-dasar dari waktu-waktu sholat dan untuk kalender, saya minta dalam Pak Abdul Rahman untuk sedikit memperingatnya. Kaget ya pasti. Perlu sabar. Perlu sabar karena ini sesuatu yang tidak lazim. Karena Mas Didi mengatakan antara boleh dan afdol. Seandainya tidak memberatkan, maka waktu afdol itu akan diperintahkan di persis tegak lurus kita berdiri dengan posisi matahari di bawah bumi kita. Maka kita ambil yang boleh-boleh saja. Yang afdol, betapa sholat zuhur itu lazim pada saat persis matahari tegak lurus di kita, karena zaman dulu ada istilah pencet. Pencet itu apabila lurus, adzan, dan situ kita sholat sunnah, lalu sholat zuhur ya. Tapi ada momentum afdol yang barangkali patokannya, karena hadis ini sudah mendapatkan kodifikasi, insya Allah ini direkomendir sebagai hadis sahih, maka Mas Didi berpesan terserah kita. Pembedanya adalah luar biasa, Al-Quran ini tidak hanya karya sastra, tapi ini maha karya sastra. Al-Quran bercerita tentang sholat. Nabi menyatakan tentang sholat, tapi muatan kalimatnya ada dalil Pitagoras, ada ilmu fisika, ada teori kuantum. Luar biasa ayat-ayat Al-Quran ini. Karena kita ini kira-kira katakan, pokok di Elohi yang direkomendasi gitu saja. Katakan, kita ini tidak tekan. Ya tentu adik-adik muda ini. Ada beberapa tahun yang lalu ilmuwan Cina itu setelah 73 tahun dia baru masuk Islam. Karena dalam penyelidikannya ada istilah energi mayor dalam kehidupan ini. Anehnya energi mayor itu di mana dia berada, kok dilalah tepat waktu sholat di mana dia berada. Apakah dia di belahan Eropa, Amerika, atau di Asia. Pas waya sembahyang kok ada energi mayor. Waktu pas sholat kita berdiri, itu sama dengan kita ngecas dengan energi mayor katanya. Karena apa energi minor, energi mayor kita nggak ngerti. Yes, kita ikuti apa yang diperintah. Pokoknya melok jamaah, ya itulah. Sambil pelan-pelan, kita ini kalau situasi normal kan kepada Gusti Allah nggak sampai tenang. Tapi bayangkan problematika kehidupan kita, apakah itu menimpa kita, anak kita, keluarga kita, ekonomi kita, itu mesti terasa berat. Agar kita ringan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu, berdoalah pada waktu-waktu, pada momen yang istijabah-istijabnya oleh Allah. Karena dalam konteks la haula wala quwata illa billah, hakikatnya kita ini nyonggo persoalan hidup itu dijamin tidak kuat tanpa pertolongan Allah. Maka mari buat kita yang menjalani kehidupan ini rasa antep, kata orang Banyuwangi, rasa seperti tidak ada solusi, kita cari momentum yang insya Allah Allah tergantung prasangka hambanya, kita total di momentum itu insya Allah paling tidak kita akan dikuatkan oleh Allah. Kira-kira begitu pesannya ya, Stiti. Silakan Stiti. Ganteng warnanya. Nah, ini grafik dari waktu sholat yang telah saya petakan. Jadi dengan patokan ini, untuk saya bebas menentukan kapan saya memilih waktu-waktu yang menurut saya paling bagus. Jadi saya Al-Rahman, sekali nyinggek, kalau ada cuma pos satu, kenapa cuma satu? Kok enggak sekali yang satu gerombolan, biar jatuh banyak. Jadi di sini maghrib, ada waktu terlarang sebelum maghrib, lalu isya, sebenarnya ini nanti harus saya bagi, 2/3, nah ini sebenarnya ada. Nah ini lebih bagus lagi. Jadi dari subuh ada waktu terlarang, duha ada waktu terlarang, zuhur, asar ada waktu terlarang, maghrib. Isya itu menempati 2/3 malam, tapi disarankan maksimum tengah malam, lalu 1/3 malam adalah siang mulai. Ini waktu-waktu yang terlarang dan waktu-waktu yang disarankan oleh Rasulullah. Lalu dari ini nanti kita bisa kreskan kepada jadwal dari Departemen Agama. Tetapi sebenarnya ini adalah bukan istilahnya masalah kita. Harusnya hal ini sudah dipahami oleh Departemen Agama sendiri atau DEPAK, karena mereka harusnya telah paham tradisi-tradisi ini, karena mereka memang lebih berkompeten. Dan itulah yang sebenarnya disosialisasikan atau diberitahukan kepada masyarakat seperti kita. Itu sebenarnya tugas-tugas dari negara, bukan tugas dari kita. Jadi ini hanya untuk pemberitahuan saja Bapak-bapak, bagaimana ada hadis-hadis yang mungkin kurang begitu populer. Dan inilah dalam ilmu pengetahuan yang dikatakan Rasulullah tanduk setan tadi, ilmu sekarang menyebutnya sebagai green flash. Jadi kilatan warna hijau atau hijau kebiru-biruan. Nah ini ada 3 waktu ya. Yang waktu terlarang tadi, setelah subuh, tengah hari, atau sebelum maghrib. Itu saat-saat yang harus kita hati-hati. Dan apakah green flash itu sendiri? Ini saya sedikit. Jadi ini ada ilmuwan. Dia dari Inggris. Khusus terbang ke Sao Paulo, Chili. Karena di Chili ada teleskop dari di atas bukit yang benar-benar dia di atas permukaan awan. Sehingga tak penampakan dari matahari benar-benar bisa jernih ya, dan dia bisa jauh-jauh hanya untuk melihat kebesaran Allah. Sayang dia bukan Muslim, sehingga kalau dia Muslim, Thank you. suaranya. Nah, ini teleskop ini, dan dia yang menggunakan ini. Bayangkan, umat lain mempergunakan seluruh sumber dayanya untuk melihat kebesaran Allah. Itu sebenarnya hanya orang Muslim ya. Nah, ini awan bapak-bapak ya, bukan laut, ini awan. Jadi mereka mengambil tempat yang strategis sekali untuk melihat. Jadi dengan ketinggian tersebut dia bisa mengamati matahari dengan Setelah tenggelam sempurna, baru disitulah kita boleh melaksanakan sholat maghrib. I don't know where it all came out. That's the first one I've seen it visually. All the other shots I've ever taken away from the UK. Dan dia melihatkan resume-nya nanti, bagaimana hasil fotonya. Beautiful. Sesuatu yang sangat cantik. You are having a good call for that. Come down here and do something there, wasn't it? Tapi ingat, membutuhkan teknologi yang sangat sangat mahal dan sangat canggih. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu resumnya, apa perlu dibuatkan print out, di mana barangkali kita ada merah tadi, waktu-waktu yang kurang baik atau dilarang waktu salat. Boleh memang. Hanya untuk wawasan. Tidak untuk diperdebatkan ya Pak. Tidak untuk diperdebatkan. Karena sekarang kita ini bingung. Ulama para satu lambia telah terjadi klaim. Siapa sebenarnya ilmuwan itu? Siapa ulama? Terjadinya klaim. Sehingga tidak salah kalau sebagian kita sesat. Karena ulama itu terjadi klaim di mana-mana. Padahal persyaratan ilmuwan itu tentu ada kriteria. Itu Pak Didi ya. Dan ini dia cukup bahagia ya, karena ternyata kameranya nggak rusak dan bisa merekam apa yang telah difoto tadi. Ya, karena itu tidak bisa semua orang melihat tersebut ya. Tapi nanti dia menunjukkan semua hasil foto ya. Iya, ini saat-saat yang sangat berbahaya untuk kita melaksanakan sholat. Ini. Ini stepnya. Ini. Disinilah tibanya waktu maghrib. Begitu sudah tenggelam sempurna, Rasulullah baru boleh menyarankan kita untuk memulai. Inilah tanda langit memerah, di situ waktu maghrib. Iya, tanda maghrib. Kok sesuatu yang nampak membesar, kok juga berwarna merah, kok itu putaran, atau juga bisa matahari, bak berarti tenggelam di bawah. Jadi sesuatu yang nampak membesar, memerah, dan arah putarannya bak. Jadi kenapa saat itu dinamakan maghrib, ternyata bisa diterangkan. Dan inilah waktu yang sempurna setelah ini hilang. Dan ini layar ini, karena gelombang ini adalah sangat-sangat tajam, sangat berbahaya. Sehingga kalau kita berkonfrontasi, berhadapan dengan dia, kita berkonsentrasi penuh, terlalu berpikir kalau kita memang sholat pas khusyuk, bukannya malah bagus, tetapi konsentrasi yang kita arahkan akan berhadapan dengan gejala alam ini. Sehingga Rasulullah mengetahui hal tersebut, dan kita disarankan untuk sholat maghrib setelah hal ini terjadi. Silakan bertanya bagaimana kalau belum sholat asar, kepung-kepungan menjelang maghrib, kita lakukan sholat di sini sambil lari-lari, sujudnya sambil mengejut. Bolehkah kita sholat pada situasi seperti ini nanti suplemen setelah jam 9? Bagus. Jadi nah, ini kenapa juga, sampai ada sholat sunat saja dilarang? Ya, kenapa kita dilarang sholat sunat setelah asar atau sholat sunat setelah subuh? Karena Rasulullah tidak ingin umatnya sakit, Rasulullah tidak ingin umatnya menderita hanya karena sesuatu hal yang tidak diketahui. Bayangkan betapa mulianya Rasulullah, betapa mulianya orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mau kita menderita sakit sedikit pun. Dan dipesankan oleh beliau, itu kira-kira redaksi di Al-Quran, hai orang-orang yang berpikir, itu tugasnya orang yang mikir. Kalau kita yang tidak rajin mikir, ya melok Mas Didi. Nanti ada merah yang kita tidak direkomendasi sholat, atau waktu-waktu yang tepat. Dan ini juga bagaimana mengenai hal tertidur. Jadi sebenarnya tertidur itu bukan sesuatu yang fatal, karena tidur pun itu juga sesungguhnya Allah menahan ruh kalian kapan dia inginkan dan dia mengembalikan pada kalian kapan dia inginkan. Jadi Bukhari kodifikasinya 595. 595. Jadi kita nggak usah terlalu berbantah-bantah. Kadang-kadang kita mengesat, wah tidur lah. Jangan-jangan. Rasulullah tidak pernah marah-marah. Rasulullah itu orang sangat santun, sangat sabar. Sehingga kalau ada orang tidur, yaudah. Begitu dia terjaga, tolong sholat yang tertinggal tadi, tolong dikerjakan. Sehingga itu tidak dianggap sikap tahfif atau sikap menyia-nyiakan. Yang dimaksud sholat Rasulullah, menyia-nyiakan sholat adalah mengundur waktu-waktu sholat dalam kondisi sadar hingga masuk ke waktu sholat yang lainnya. Ini yang dimaksud menyia-nyiakan. Tetapi orang yang tertidur bukan termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Karena orang tertidur itu hubungannya dengan Allah, di mana roh orang tersebut itu Allah yang nahan. Sehingga kita disarankan untuk tahu diri, kalau memang kita terlalu ngantuk atau apa, ya mungkin gak usah melekan, tidur aja sore, sehingga roh kita ditahannya, insya Allah gak terlalu lama, sehingga subuh juga gak kebablasan. Tetapi apakah ada orang tetap tertidur setelah dia berusaha, itu adalah urusan Allah, dan itu tidak termasuk sikap menyia-nyiakan. Rasulullah menerangkan, menyia-nyiakan adalah mengundur-undur waktu sholat dalam keadaan terjaga atau sadar, sehingga masuk kepada waktu sholat lainnya. Sehingga yang diterangkan oleh Pak Rahman tadi, misalkan asar terlambat, apa nubiak-nubiak, sehingga mau masuk ke waktu maghrib, itulah yang dimaksud dengan menyia-nyiakan waktu sholat. Jadi, bila itu berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai komitmen.